بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya pembahasan terakhir tentang keadaan mustasna dengan illa. Disebutkan bahwa keadaan mustasna yakni isim yang terletak sesudah adamatul istisna, ini untuk mustasna dengan illa, dengan adatul istisna illa, ini ada tiga keadaan yang sudah dibahas sebelumnya. Pada keadaan yang pertama, mustasna dengan illa itu keadaannya terletak sesudah kalimat yang tam dan mujab, maka hukumnya mustasna tersebut wajib nasab. Kemudian keadaan yang kedua, yakni mustasna dengan illa tersebut terletak sesudah kalimat yang manfi dan tam, ada nafiahnya dan kalimat tersebut sempurna tam. Maka di sini ada dua bentuk atau dua keadaan. Boleh keadaannya sebagai badal, yakni menyesuaikan dengan apa yang ada sebelum ada tulis istisna, sebelum illa, dan boleh pula mustasna itu keadaannya nasab karena sebab dia istisna. Adapun yang dirajihkan, yang lebih utama, yakni pada keadaan badal, jadi mustasna dengan illa ketika kalimat sebelum illa itu manfi dan tam, maka lebih utama mustasna dengan illa itu keadaannya adalah badal, jadi menyesuaikan dengan yang sebelum illa. Kemudian sesudah itu, bagaimana yang terakhir dibahas kemarin, di sini ada satu faedah tambahan ya terkait dengan keadaan yang kedua pada istisna dengan illa ini. Fa'idatun, satu fa'idah. Yaqulun nahwiyuna, ya, para ahli nahwu mengatakan, idza kana istisna'u munqati'an, jika istisna itu munqati', wajaban nasbu, maka wajib nasabnya. Walam yajzil wajhani, dan tidak boleh wajhani, tidak boleh dua arah atau dua sisi atau dua bentuk sebagaimana yang sudah disebutkan, tidak boleh berupa pilihan badal atau nasab, tetapi wajib nasabnya. Ini ketika istisna itu mengkote. Ma huwa al istisna ul mengkote, apa itu istisna mengkote? Huwa alladhi yakunu fihi ma ba'da illa min ghairi jinsi ma qabalaha, yakni istisna yang padanya, pada istisna tersebut, sesuatu yang terletak sesudah illa itu bukan berasal dari jenis yang sama dengan yang sebelum illa. Jadi mustasna yang sesudah illa itu berbeda jenis, bukan dari jenis yang sama dari yang sebelum illa. Ini disebut sebagai istisna munqati'. Bagaimana maksudnya, contohnya? Ya, contohnya, misaluhu, kalau mereka mengatakan, mislu antakula, misalnya engkau mengatakan, qadimal qawmu illa himaran, kaum itu datang, orang-orang itu datang, kecuali keledai. Ya, kecuali keledai. Himaran. Di sini himaran, mustasna, atau tadi, ma ba'da illa, sesuatu yang terletak sesudah illa, dalam contohnya adalah himaron. Kemudian ma qabalaha, yaitu ma qabala illa al-qaumu. Jadi sesuatu yang sesudah illa, dalam contoh ini himaron, itu bukan berasal dari jenis yang sebelum illa, yakni al-qaumu. Himar bukan bagian dari al-qaum, bukan dari jenis dari al-qaum. Himar binatang, keledai. Al-qaum orang, berbeda jenis. Yang satu akil, al-qaum. Himar ghairu akil, berbeda jenis. Maka yang demikian ini disebut sebagai mungkope. Al-himaru minal qawmi. Apakah himar itu dari al-qaum? La, tidak. Lakin qad yu'abbirul arabu bimithli hadha. Tetapi terkadang orang-orang Arab itu mengungkapkan semisal ini. Ya, jadi kadang memang demikian, orang-orang Arab itu mengungkapkan dengan ungkapan dengan kalimat semisal ini. Ya. Wa fi hadzal hali, dan dalam keadaan yang ini yajibun nasbu, maka wajib nasabnya. Ya. Ini wajib nasabnya. Artinya apa? Tidak boleh memilih, tidak boleh itu badal atau nasab, tidak boleh demikian, tapi dia wajib nasab. Ya, seperti contoh juga dalam ayat fasajadu illa iblisa. Ya, mereka sujud, yakni para malaikat sujud kecuali iblis. Ya, di situ iblis sesuatu yang terletak sesudah illa ini bukan bagian atau bukan sejenis dari yang sebelumnya, dari malaikat. Berbeda. Iblis berbeda jenis dengan malaikat. Nah, itu juga termasuk istitsna munqati' dalam ayat tersebut. Ya. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik dalam alfiyahnya, mas tasnat illa ma'a tamamin yuntasabu. Sesuatu yang illa istifnakan ma'a tamamin dengan sempurna, yuntasabu, itu dinasabkan. Sesuatu yang diistifnakan dengan illa dengan sempurna, maka itu dinasabkan. Wa ba'da nafyin au kanafyin intakhoba. Dan yang sesudah nafi atau yang seperti nafi intakhob, yakni tercabut afan atau terpilih. Ya, jadi bagaimana hukum yang kedua kemarin, keadaan kedua sesudah nafi sam, ya, itu boleh memilih apakah badal ataukah nasab. Ini intakhab itu memilih, ya. Jadi sesudah nafi atau yang semisal dengan nafi, maka boleh memilih badal ataukah nasab. Ini kemudian faed berikutnya, idba'u mattasala, mengikuti apa yang muttasil, apa yang bersambung. Ya, artinya kalau jenis istitsna itu muttasil bukan munqati', ya, tadi munqati' sudah dijelaskan. Nah, jenis yang satunya berarti istitsna muttasil. Muttasil. Maknanya apa muttasil? Yang sesudah illa itu sejenis dengan yang sebelum illa. Itu muttasil. Seperti ja'al qaumu illa zaidun illa zaidan. Itu zaidan sejenis atau bagian dari al-qaum, maka itu muttasil. Ya. Jadi mengikuti istisna yang muttasil, wansib manqata'a, dan nasabkan apa yang munqati'. Jadi tadi yang istisna munqati' itu dinasabkan, wajib dinasabkan. Wa an tamimin fihi ibdalun waqa'. Dan dari Tamim, dari Bani Tamim, ini salah satu bani atau kabilah dalam bangsa Arab, ya. Dari Tamim atau dari Bani Tamim, ya, pada mereka itu ada ibdal, maksudnya di sini badal, ya, terjadi badal, ibdalun waqa, terjadi badal. Artinya Bani Tamim berpendapat itu boleh memilih, boleh badal, boleh nasab. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya bab al-istifna, ya, al-baitani rakam, ya, bait, dua bait itu pada nomor 316 dan 317. Maksud dari bait ini dijelaskan Asy-Syaikh, yakni Bani Tamim yaqulu, Bani Tamim itu mengatakan yajuzul wajhani, bolehnya dua sisi, dua bentuk. sawa'un, sama saja kana al-istisna'u munqati'an aw muttasilan. Sama saja apakah istisna itu munqati' ataupun muttasil. Ini pendapat Bani Tamim. Ya. Boleh menerapkan itu sebagai badal dan boleh pula menerapkan itu sebagai nasab. Ya, karena sebagai istisna. Ini menurut Bani Tamim. Itu pada istisna yang munqati' maupun yang muttasil. Ini. Fabanu Tamimin yaj'aluna qa'idata wahidatan. Bani Tamim menjadikan kaidah tersebut satu. Ya. Jadi Bani Tamim ini menjadikan kaidah tersebut satu. Satu kaidah. Artinya pada keadaan yang kedua ini, ya boleh dua sisi ini, dua bentuk ini. Boleh badal, boleh nasab. Untuk semuanya. Baik yang mutasil maupun yang mengkabe. Ini satu kaidah. Ya. Ini ya. Wal Qurashiyuna dan orang-orang Quraisy, ya. Yaquluna mereka mengatakan idza kana al-istithna'u munqati'an yajibu an naqta'ahu fil i'rabi. Jika istithna itu munqati', maka wajib engkau memutusnya dalam i'rab. Ya. Jika istithna itu munqati', maka wajib untuk memutusnya dalam i'rab. Ya, maksudnya apa? Tadi wajib menjadi nasab, tidak boleh menjadi badal karena diputus, terpisah. Ya, kalau terpisah diputus ya sudah kembali ke hukum asalnya wajib nasab. Ini. Wa alla nasi'ala bainahu wa baina maqbala illa silatun. Dan supaya kita tidak menjadikan antara yang sesudah illa dan yang sebelum illa itu silah, satu hubungan. Ya. Kenapa tidak boleh dijadikan adanya satu silah, satu hubungan? Li'annahu min ghairil jinsi. Karena dia bukan dari jenisnya. Ya, tidak boleh diadakan hubungan. Seperti tadi himar dihubungkan dengan al-haum. Ya tidak boleh, tidak bisa. Karena itu berbeda jenis. Himar, hayawan, hewan, ghairu akil. Adapun al-haum, termasuk akil. Ini berbeda jenis. Maka tidak boleh, tidak bisa dihubungkan. Dan tadi ini termasuk istisna yang mengkote, maka wajib diputus dalam i'rabnya, maksudnya dia wajib nasab. Ini pendapat dari orang-orang Quraisy. At-Tamimiyuna ashalu. Orang-orang Bani Tamim, kaum Bani Tamim itu lebih mudah. Kenapa? Karena menjadikan satu kaidah saja untuk semuanya. Apapun itu, mengkote atau mutasil, kaidahnya satu. Mutlak semuanya sama. Artinya berarti ini lebih mudah. Tetapi walakinnal Qurasyyina aqadu, akan tetapi orang-orang Quraisy ini lebih aqadu, lebih mendekati kaidah. Lebih sesuai dengan kaidah. Ya, ini. Walaupun mungkin harus dirinci ini mutasil atau munqati', tapi memang demikian ini yang lebih menyesuaikan, lebih mendekati dengan kaidahnya. Li'anna al-badala yakunu ghaliban min jinsil mubadali minhu. Karena badal itu biasanya termasuk dari jenis mubadal minhu. Ya. Badal itu termasuk dari jenis mubadal minhu. Biasanya demikian. Ya. Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan badal yang beberapa waktu yang lalu. Yang menjadi badal itu akan sejenis dengan mubadal minhu. Yang dibadali. Yang terletak sebelum badal. Akan selalu demikian, umumnya demikian. Sehingga ketika itu berbeda, berlainan jenis, maka ya terputus. Hukumnya tidak sama, tidak bisa diadakan hubungan tadi. Ini. Kemudian wa idza rafa'tahu, dan jika engkau merafa'kannya, dari contoh tadi ya, qadima qaumu illa himaron. Engkau merafa'kan kata himar menjadi illa himaron. Ya, merofakkan himar. Kalau engkau merofakkan bagaimana? Kanal himaru min jinsil qaumi. Maka maknanya apa? Himar itu termasuk dari jenis kaum. Himar itu termasuk dari bagian dari al-qaum. Wa hadza mushkilun, dan ini mushkil, sulit atau tidak bisa diterima. Mana mungkin, mana bisa keledai dimasukkan dalam kaum, dalam kumpulan orang-orang? Kan tidak mungkin, atau sesuatu yang tidak bisa diterima, ya. Itu ya. Jadi menurut pendapat orang-orang Quraisy ini yang lebih mendekati kebenaran, mendekati yang lebih rajih. Wallahu a'lam. Kemudian contoh yang lain, wa idza qultu lam yatahawan at-talabatu bid-darsi illa fulanun. Jika aku mengatakan, contoh, murid-murid itu tidak meremehkan, tidak menganggap gampang pelajaran ini, illa fulanun, kecuali fulan. Ja'a fulanan wa fulanun. Ini bisa datang fulanan dengan nasab wa fulanun dengan rafa. Ya, kenapa? Karena ini ada nafinya lam, ya, dan ini tam. Maka istisat, maka mustasnanya boleh memilih nasab ataukah badal. Ya, dan di sini badalnya rafa karena dia terkait dengan at-thalabatu, ya, yang marfu. Ini. Wal afsahu ar-raf'u, dan yang lebih fasih adalah yang rafa. Ya, karena fulanun itu bagian dari at-thalabah, atau dia bisa menjadi badal dari at-thalabah, maka dia yang lebih fasih, lebih rajih, lebih mendekati pada kebenarannya, lebih melekat pada makna. Wa taqulu, dan kau katakan misalnya, ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Tidaklah aku melihat seseorang kecuali Zaid. Okay. Ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Ini tam, ya, kalimatnya tam. Kemudian manfi, ada ma nafiyahnya. Maka hukum mustasna bi illa boleh memilih badal atau nasab. Ya. Di sini ditanyakan oleh Syekh, ayyuhuma afahu, mana dari keduanya itu yang fasih, yang lebih fasih? Mana dari keduanya, yakni dari dua sisi tadi, dua bentuk, badal ataukah nasab, itu yang lebih fasih? Okay. Wajhani wa suratu wahidatun. Okay. Dua bentuk, dua sisi, tetapi aturah, lafadnya, bentuk lafadnya satu. Okay. Zaidan. Ini dua sisi. Dua sisi, tapi semuanya dibaca dengan mansub. Okay. Ketika menjadi badal illa Zaidan, ketika nasab ya jelas illa Zaidan. Jadi dua sisi ini bentuknya lafadznya satu. Mansub. Lakin al-ikhtilafu fil i'rabi faqat. Akan tetapi perbedaannya hanya dalam i'rab. Ya, bagaimana? La yumkinu an taqula illa Zaidun wala illa Zaidin. Tidak mungkin engkau mengatakan illa Zaidun dengan rafa, wala illa Zaidan, dan juga tidak mungkin dengan illa Zaidin dengan jar. Limadha? Kenapa? Li'annahu mansubun ala kulli halin. Karena dia itu mansub pada semua keadaan. Pada dua sisi tadi, badal maupun nasab, dia mansub semuanya. Lakinil i'rabu yakhtalifu. Akan tetapi i'rabnya itu yang berbeda. Famatalan ta'uribul ana. Sebagai contoh, saya akan meng-i'rabnya sekarang. Wa'ayyinul aftaha. Dan tentukanlah mana yang lebih fasih, mana yang lebih rajih. Ya. Ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. I'rab yang pertama. Ma nafiyatun, ma'nya nafiyah. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, fi'l dan fa'il. Ahadan maf'ulun bihi mansubun, ahadan sebagai maf'ul bihi mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian illa adat istitsna'in. Illa adalah adat istitsna, kata untuk istitsna. Kemudian Zaidun, Zaidan badalun min ahadan. Zaidan di sini sebagai badal dari ahadan, dari maf'ul bihnya yang mansub tadi, yaitu ahadan. Wa badalul mansubi mansubun, dan badal dari isim yang mansub yakni ahadan, maka dia menjadi mansub, sehingga di situ menjadi Zaidan. Dia mansub karena badal dari ahadan, ahadan mansub sebagai maf'ul bih. Ya, maka dia mengikuti mansubnya itu badal dari ahadan. Ini sebabnya, ya. Wa 'alamatu naslihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. I'rab yang pertama sebagai apa? Badal dan mansub karena mengikuti yang mansub. Yang kedua, i'rab yang kedua, kalimatnya sama. Ma ra'aitu ahadan. Arafna i'rabaha, kita sudah mengetahui i'rabnya. Tadi sudah disebutkan ya, ma ra'aitu ahadan. Kemudian illa adat istitsna'in, illa sebagai kata istitsna. Zaidan mustasnan mansubun ala listisna'i. Zaidan ini mustasna. Mustasna dengan illa, dia mansub karena sebab istisna. Bagaimana hukum asalnya? Mansub, mansub karena sebab istisna. Jadi mansubnya pada i'rab yang kedua ini karena sebab istisna. Ya, kan berbeda sebabnya. Sama-sama mansub dengan yang pertama tadi, tetapi sebabnya berbeda. Ya. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-i'rabu sahihun. I'rabnya itu benar. Ya, i'rab yang kedua ini benar. Zaidan mustatsna mansub karena sebab istitsna. Ini benar. Yang pertama tadi juga benar. Zaidan mansub sebagai badal dari ahadan yang mansub. Benar semuanya. Lakin i'rabul awwali afsahu. Akan tetapi i'rab yang pertama yang sebagai badal itu afsahu, itu yang lebih fasih. Yang lebih utama, yang lebih rajih. Ini. Ya, jadi badal itu yang lebih fasih, lebih rajih. Ini. Ma maratu bi ahadin illa Zaidin. Aku tidak melewati seseorang kecuali Zaid. Ya juzu. Ini boleh illa Zaidin. Ini sebagai badal dari ahadin. Ahadin majrur karena sebab ba. Maka Zaidin badal dari ahadin ikut majrur. Ma maratu bi ahadin illa Zaidan. Illa Zaidan. Zaidan di sini mansub. Kenapa mansub? Karena sebab mustasna dengan illa. Ya, karena sebab istisna dia mansub. Ini juga boleh. Ya, ada dua pilihan. Ya, ini ya juzu, ini juga boleh. Lakinnahu marjuhun, akan tetapi dia itu dirajihkan. Ya. Wal arjahu illa Zaidin. Ya, dan yang lebih rajih ya, adalah illa Zaidin wa huwal badalu, dan dia adalah badal. Ini. Jadi yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih fasih, lebih rajih, ini yang sebagai badal. Yang nasab tetap boleh, nasab karena sebab istisna itu tetap boleh, tetap benar. Tetap yang lebih fasih, lebih rajih, ini yang sebagai badal. Jadi kesimpulannya, al-halatus saniyatu pada keadaan yang kedua, iza kanal kalamu taman manfiyan, jika kalimat itu tam, manfi, sempurna dan dinafikan, ada nafiyahnya. Jara fil mustasna wajhani, maka berlaku pada mustasna dengan illa itu dua sisi, dua bentuk. Al wajhul awwalu, bentuk yang pertama, al badalu, yaitu badal, wa huwa al afsahu, dan dia adalah yang lebih fasih. Al wajhul tsani, bentuk yang kedua, an nasbu ala istitsna'i, yakni nasab karena sebab istitsna. Kenapa al badal itu afsah, lebih fasih, arjah, lebih rajih? Al-badalu li'annahu lughatul Qur'ani. Badal, ya, penggunaan sebagai badal ini karena dia itu bahasa Al-Qur'an. Artinya apa? Dalam Al-Qur'an untuk keadaan istisna yang kedua ini banyak atau bahkan mungkin hampir semuanya itu dengan badal, bukan dengan nasab. Ini. Sehingga dikatakan di sini li'annahu lughatul Qur'ani, karena itu bahasa Al-Qur'an. Dan kalau sudah itu digunakan dalam Al-Qur'an, itulah yang lebih fasih, afsah dan lebih rajih, arjah ini ya. Walianahu al-taqu fil makna, dan bahwasanya dia badal itu lebih kuat, ya, lebih kokoh dalam makna. Lianna haqiqatal amri, karena hakikat dari perkara tersebut, annal fi'la musallatun ala ma ba'da illa, bahwasanya fi'il itu dikuasakan pada yang sesudah illa. Ya. Jadi yang pokok itu sebenarnya yang sesudah illa, fi'il itu dikuasakan atau intinya itu dilakukan oleh yang sesudah illa. Ya. Ma ra'aitu tadi apa contohnya? Ya, ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Ya. Jadi yang pokoknya ra'aitu, ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Yang pokoknya yang sesudah illa itu. Ini. Ya. Jadi ini alasan kenapa badal itu afsah dan arjah. Baik. Ini dulu, nanti kita lanjutkan baca salat untuk al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga ya. Wallahu a'lam, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan Yang berikutnya, al-halatu salikatu, keadaan yang ketiga pada mustafna bi illah. Yaqulu, berkata muallif Ibn al-Jurm rahimahullahu ta'ala, wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Dan jika kalimat itu naqis, kalimat yang sebelum illah itu naqis, maka mustafna bi illah itu sesuai dengan keadaan amilnya. Dijelaskan al-Syeikh di sini, naqisan, makna dari naqisan yakni annahu ma tammal kalamu, yakni bahwasanya kalimat tersebut tidak sempurna. Ma tammal kalamu, kalimat tersebut tidak sempurna. Ada unsur atau ada pokok yang tidak disebutkan, tidak ada dalam kalimat tersebut, sehingga menjadi naqis, kurang, tidak sempurna. Fahuna yaqulu, di sini beliau menyatakan yakunu ala hasabil awamili as-sabiqati ala illa. Maka keadaan mustasna bi illa itu sesuai dengan amil-amil yang terletak sebelum illa atau yang mendahului illa. Jadi mustasna minhu itu keadaannya sesuai dengan amil-amil yang mendahului illa, yang sebelum illa. Fa in iqtadat al-awamilu ar-raf'a rufi'a, jika amil-amil itu menuntut, meminta rofa', mengharuskan rofa', rufi'a, maka dia dirofa'kan, yakni mustasna bi'illa itu dirofa'kan. Wa in iqtadatil nasbu, wa in iqtadat an-nasba nusiba, dan jika ia amil-amil itu menuntut, meminta nasab, mengharuskan nasab, nusiba, maka mustasna itu dinasabkan. Wa in iqtadat al-jarra, dan jika amil-amil itu mengharuskan jar, jurra, maka mustasna itu dijarkan. Jadi sesuai dengan keadaan amil-amil yang sebelum illa, yang mendahului illa. Dijelaskan dengan contoh di sini. Misaluhu, contoh. Ma qama illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Tidaklah berdiri, ma qama, tidaklah berdiri illa Zaidun, kecuali Zaid. Kalimat yang sebelum illa apa? Ma qama. Kalamun naqisun, ini kalimat yang naqis, yang tidak sam, tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak disebutkan fa'ilnya, tidak ada fa'ilnya secara jelas mana. Tidak ada secara lafaz yang nampak. Qama fi'il, fa'ilnya tidak disebutkan. Kemudian dilanjutkan, ditambahkan illa Zaidun. Ketika ditambahkan illa Zaidun, tammal kalamu, maka kalimat itu menjadi sempurna. Jadi kalau yang hanya sebelum illa itu masih naqis, belum sempurna, ketika ditambahkan illa beserta mustasna sesudahnya menjadi sempurna. Zaidun huna yakunu ala hasabil awamili. Di sini Zaidun, di sini Zaidun itu keadaannya sesuai dengan amilnya. Wal amilu as-sabiqu li illa yaqtadi raf'ahu. Dan amil yang mendahului illa, amil yang sebelum illa itu mengharuskan menuntut rafa', menuntut rafa'nya mustasna tersebut. Kenapa? Ala annahu fa'ilun, yakni karena dia itu sebagai fa'il, fa'il dari qama tadi. Karena tadi naqis, tidak disebutkan fa'ilnya, maka Zaidun ini dituntut, diharuskan untuk rafa', untuk menjadi fa'ilnya. Wa ala hadza fayajibu raf'u, dan oleh karena itu maka dia wajib rafa'. Zaidun mustasna ini wajib rafa'. Fanaqulu, sehingga kita katakan ma qama illa Zaidun, tidaklah berdiri kecuali Zaid. I'rabnya di sini dalam kalimat ini ma nafiyatun, ma adalah nafiyah. Qama fi'lun madhin, qama adalah fi'il madhi. Illa adatu istithna'in, illa adalah kata istithna. Mulghatun, yang dibatalkan. Ustaz. Ya. Jadi kata istisna yang dibatalkan, artinya hukumnya tidak lagi mengikuti hukum asal dari istisna wajibnya nasab, ya, ini. Tapi menyesuaikan dengan awamil yang sebelumnya tadi. Kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaidun sebagai fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. La yajuzu an naqula, tidak boleh kita katakan maqama illa Zaidan dengan nasab. Zaidan dengan nasab ini tidak boleh. Ya, hadza mumtani'un, ini terlarang. Ya, kenapa? Li'annal 'amila alladhi qabala illa yatatallabuhu fa'ilan wa marfu'an. Kenapa terlarang? Karena amil yang terletak sebelum illa itu menuntutnya, memintanya sebagai fa'il dan marfu'. Jadi dari kalimat yang sebelum illa tadi naqis. Nah, naqis itu ya, kekurangannya di mana? Apa yang tidak menjadikan sempurna? Dari contoh tadi ya, maqama, qama fi'il. Nah, di situ fa'ilnya yang belum ada, ya, yang nampak, yang lafaz secara zahir, yang tidak ada fa'ilnya, maka inilah yang menjadikan amil yang mengharuskan mustasna tadi menjadi fa'il atau menggantikan sebagai fa'ilnya dan menuntut mengharuskan dia itu marfu'. Ini. Wala illa Zaidin, dan tidak pula, tidak boleh, ya, tidak boleh pula dengan illa Zaidin dengan jar. Li'annal amila yatatallabuhu ala annahu fa'ilun wal fa'ilu marfu'un, karena amilnya itu menuntut dia untuk menjadi fa'il dan fa'il itu adalah marfu'. Jadi demikian menyesuaikan dengan amil yang sebelum illa, apa yang kurang di situ. Ini. Al-mu'allifu yaqulu fi mithalihi. Mu'allif mengatakan dalam contoh beliau, ma darabtu illa Zaidan, aku tidak memukul kecuali Zaid. Huna al-amilu yatadallabu ma ba'da illa mansuban. Di sini dalam kalimat ini, dalam contoh yang kedua ini, amil itu mengharuskan, menuntut apa yang sesudah illa, apa yang sesudah illa, yakni mustasna dari illa tersebut, itu mansub. Apa yang sesudah illa, nanti akan dijelaskan, tidak lagi disebut sebagai mustasna ini, dalam hal ini ya. Ini. Jadi, huna al-amilu yatatallabu ma ba'da illa mansuban. Di sini Asy-Syaikh menyebut ma ba'da illa, bukan mustasna di illa. Ya. Jadi amil di sini menuntut mengharuskan apa yang sesudah illa itu menjadi mansub. Ya. Kenapa? Ya, di sini dijelaskan i'rabnya. Fa naqulu, kita katakan ma darabtu fi'lan wa fa'ilun. Ma darabtu ini fi'il dan fa'il. Daraba fi'il, dhamir ta' sebagai fa'il. Wa adatu nafyin, dan ada kata nafi yaitu ma an-nafiyah yang ada di awal. Ya. Kemudian illa ada istisna'in mulghatun. Illa ini kata istisna yang mulghatun, yang dibatalkan. Ya, tadi dibatalkan hukumnya, ya. Ini. Zaidan maf'ulun bihi mansubun. Zaidan ini sebagai maf'ul bih dari kalimat tersebut. Karena sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Ini yang menyempurnakan kalimat tersebut menjadi tam, ya. Ini jadi ma darabtu illa Zaidan. Pada ma darabtu ini ada yang kurang, itu maf'ul bihnya. Maka disebutkan sesudah illa, maka dia wajib atau diharuskan menjadi mansub sebagai maf'ul bih dari kalimat tadi. Nah, di sini ya, la naqulu mustasnan. Kita tidak mengatakan ini mustasna. Jadi dari bentuk yang ketiga ini, yang sesudah illa itu tidak dikatakan sebagai mustasna, tidak disebut sebagai mustasna. Ini juga untuk meluruskan. Ya, untuk meluruskan kalau tadi mungkin ada kekeliruan, ya, bisa diluruskan di sini ya. Ini untuk yang keadaan yang ketiga. Ya, khusus untuk keadaan yang ketiga ini. Jadi yang sesudah illa itu tidak disebut sebagai mustasna. Ya. Kenapa? Li'anna al-'amila as-sabiqa li illa yatatallabu maf'ulan bihi. Karena amil yang mendahului illa itu mengharuskannya menjadi maf'ul bih. Jadi di sini menurut Asy-Syaikh, ya, ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Zaidan di sini sebagai maf'ul bih. Jadi disebut sebagai maf'ul bih karena tadi amil yang sebelum ila mengharuskan demikian. Atau yang tadi, kalimat yang pertama tadi. Ya. Maqama illa Zaidun. Maka Zaidun itu disebut sebagai fa'il. Maqama illa Zaidun. Zaidun disebut sebagai fa'il, tidak dikatakan itu sebagai mustatsna. Karena amil sebelumnya mengharuskan demikian. Ini ya. Jadi tidak lagi disebut sebagai mustatsna. Ini tadi apa? Konsekuensi dari ada istitsna'in mulghatun. Kata istitsna yang dibatalkan demikian. Ya, hukumnya batal, kemudian yang sesudahnya tidak lagi disebut sebagai mustatsna. Ya. Contoh berikutnya, ma akaltu illa khubzan, aku tidak makan kecuali roti. Mithluha, seperti contoh sebelumnya tadi, ma darabtu illa zaidan, penjelasannya sama ya. Khubzan maf'ul bih mansub karena amil sebelumnya mengharuskan demikian. Ma syaribtu illa labanan, saya tidak minum kecuali susu. Mithluha, ini juga semisal dengan contoh yang tadi. Maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih mansub karena amil sebelumnya mengharuskan demikian. Waha kaza, dan demikianlah. Ini untuk yang mansub. Kemudian yang berikutnya, wa yaqulu, mu'alif mengatakan contoh yang ketiga pada jenis i'rab yang ketiga, yang jar. Ma marartu illa bi Zaidin, aku tidak melewati kecuali Zaid. I'rabnya dijelaskan. Ma marartu fi'lun wa fa'ilun wa adatun nafsin. Ini fi'il marra, kemudian fa'il bamirta, kemudian kata nafi, adatun nafi yaitu ma ya. Dan ini dalam makna atau terkait dengan ini nafis belum tam ya. Kenapa? Karena fi'il marra ini dikaitkan dengan huruf jar ya. Dan belum disebutkan sebelum ila, huruf jar yang mengikuti marra ini belum disebutkan, maka ini belum tam ya. Kemudian illa adatu istifna in mulghatun ya, adat istifna, kata istifna yang mulghah, yang dibatalkan. Bi Zaidin, al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Zaidin ismul majururun bil ba'i, Zaidin ism yang majurur dengan sebab huruf ba' tersebut. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya ya. Wahuna la yajuzu an naqula, di sini tidak boleh kita mengatakan ma marartu illa bi Zaidan dengan mansub, tidak boleh. Kenapa? Li annal amila yatatallabu ay yakuna ma ba'da illa majruran, karena amilnya itu mengharuskan, menuntut apa yang sesudah illa itu menjadi majrur ya, bi Zaidin, karena di situ ada huruf ba, ada huruf jar ya, maka dia harus majrur, itu amilnya. Ada huruf jar, maka yang sesudahnya harus majrur. Ini. Dan huruf jar ba tadi terkait dengan fi'il marra. Ini muta'alliq, terkait dengan fi'il marra. Ini ya. Jadi ini keadaan yang ketiga demikian. Pada fi'il naqis, maka yang terletak sesudah illa itu menyesuaikan dengan amilnya. Al-mu'allifu rahimahullahu mattala bin naqisi bi misalin mashubin bin nafyi. Muallif rahimahullah ya, kalau diperhatikan dari contoh-contoh ini tadi ya, pada keadaan yang ketiga ini mengumpamakan, memberikan contoh ya, masalah memberikan contoh bin nafisi pada kalimat yang nafis ini, bi misalin mashubin bin nafyi, dengan contoh yang disertai nafi, dengan contoh yang diikuti nafi. Ya. Dari contoh-contoh tadi semuanya ada nafinya ya. Ma qama illa Zaidun, ma darabtu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Ya. Semuanya disertai diikuti nafi. Wa huwa kadzalika, dan dia memang demikian keadaannya. Ya. Kenapa? Li annaka law lam tusfihu min nafi, karena seandainya engkau tidak menyertakan padanya nafi, tidak mengikutkan nafi padanya, mastaqamal kalamu, maka kalimatnya tidak akan tegak, kalimatnya tidak akan berdiri, tidak akan bermakna. Coba lau qulta, seandainya engkau mengatakan, hilangkan nafinya ya, marartu illa Zaidan, apa artinya? Bagaimana ya, kan? Mastaqamal kalamu, la yastaqimu, tidak tegak, tidak bermakna. Apa makna kalimat ini? Dalam bahasa Arab ya, bukan terjemah asal-asalan dalam bahasa Indonesia, tapi sesuaikan dengan makna dalam bahasa Arab, sesuai kaidah bahasanya. Bagaimana ini maknanya? Kan la yastaqim atau mastaqam, tidak tegak, tidak bermakna. Ra'aitu illa Zaidan, hilangkan manya menjadi ra'aitu illa Zaidan, ini juga la yastaqim, tidak tegak, tidak bermakna. La yastaqimu illa bin nafyi au syibhihi. Jadi kalimat tersebut tidak akan tegak, tidak akan berdiri, tidak akan bermakna illa bin nafyi, kecuali illa bin nafyin, kecuali dengan nafi au syibhihi atau yang semisalnya. Jadi untuk keadaan yang ketiga, ketika kalimatnya itu naqis, maka itu harus disertai nafi atau yang semisalnya. Karena memang demikian, secara makna dia mengharuskan seperti itu. Ini tambahan faedah dari Al-Syeikh rahimahullahu taala. Baik. Ini selesai ya keadaan yang ketiga, dan selesai pula pembahasan tentang tiga keadaan mustasna bi illah. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Bani Tamim. Ini salah satu kabilah dalam bangsa Arab. Suku dalam bangsa Arab. Salah satu bukan salah satu apa ya? Trah. Nah, di sini biasanya trah ya. Bani Hashim, Bani Tamim, Bani Fulan, Bani Alan, itu semacam di sini semacam trah, keluarga besar. Tapi sudah turun-temurun sekian keturunan ya ini. Bahkan mungkin sudah jadi satu suku atau satu kabilah, satu kelompok kaum tersendiri. Kelompok kaum yang besar gitu ya. Gitu. Tapi dari satu keturunan. Itu Bani Tamim. Bukan ahli nahwu, ahli. Bukan. Keumuman masyarakat atau ya tadi terah keluarga Tamim. Kalau diartikan itu terah keluarga Tamim seperti itu. Umum ya. Tetapi karena itu masyarakat Arab zaman dahulu ya, bahkan sebelum datang Islam, walaupun katakanlah mereka bukan ahli ilmu bahasa Arab, tetapi mereka dalam keseharian prakteknya ya ilmu bahasa prakteknya adalah bahasa Arab yang fasih ini, tapi belum di apa susun sebagai ilmu, tapi dalam penggunaan keseharian yang digunakan yang fasih seperti ini ya, dalam keseharian ya tadi Bani Quraisy ya, atau suku Quraisy, Bani Tamim, Bani Hashim dan seterusnya ya, demikian itu yang fasih ya, bukan yang sekarang ini sudah tercampur dengan bahasa asing ya. Itu ya, kita tambah sedikit satu lagi. Pembahasan sebelumnya adalah mustasna bi illah, mustasna dengan illah, dengan adatu istisna yakni illah. Sekarang yang berikutnya al mustasna bi ghairin wa siwa, mustasna dengan ghair dan siwa. Qala al muallifu, muallif berkata al wal mustasna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawain, mustasna dengan ghair, dengan siwa, dengan suwan, dengan sawa, majrurun la ghairu, itu majrur, tidak ada yang lain mustasnanya. Artinya apa? Yang terletak sesudah ghair, sesudah siwa, sesudah suwa, sesudah sawa, ini keadaannya majrur, tidak ada yang lain ya. Yakni majrurun wala yajuzu fihi illal jarru, majrur tidak boleh kecuali hanya jar saja. Ini hadal mustasna bihadihil adawatil arba'i, inilah keadaan mustasna dengan empat kata ini ya. Ya, nanti dijelaskan dengan contoh insyaallah. Wa hadhil adawatu al arba'u kulluha asma'un, dan empat kata ini semuanya adalah isim. Ya, empat kata ini ghair, siwa, suwan dan sawa, ini semuanya adalah isim. Yakni laisat harfan wala fi'lan, yaitu bukan harf dan juga bukan fi'il. Lakin hiya nafsuha hukmuha hukmul mustasna bi illa. Akan tetapi dia yaitu lafaz-lafaz ini sendiri ghair, siwa, suwa dan sawa, hukumnya adalah hukum mustasna dengan illa. Ya, untuk lafaznya sendiri ghair, siwa, suwan, sawa, ini nanti mengikuti hukum mustasna dengan illa. kata yang terletak sesudah illa. Al-mustafna biha majrurun daiman. Adapun mustafna dengan empat kata ini majrur selamanya. Ya, bedakan ya. Mustafna itu yang terletak sesudah ada tulis istisna. Nah, ghair, siwa, suan dan sawa ini ada tulis istisnanya. Ya, ghair, siwan, suan dan sawa ini ada tulis istisna. Sehingga apa? Mustafna yang terletak sesudah empat kata ini. Nah, itu keadaannya majrur. Adapun ghair, siwan dan suan dan sawa adatul istisna ini nanti hukumnya, lafadznya itu akan menyesuaikan atau akan sama dengan hukum mustasna dengan illa yang sudah dibahas sebelumnya selesai tadi ya. Ini. Amma hiya fa hukmuha hukmul mustasna bi illa. Adapun dia yaitu empat kata ini tadi hukumnya adalah hukum mustasna dengan illa. Idza subiqat bikalamin tamin mujabin wajaba fiha nasbu. Jika didahului oleh kalimat yang tam mujab maka wajib nasab padanya. Jadi nanti dibaca ghaira siwa suwa sawa'a wajib nasab. Seperti itu ya. Kemudian diikuti mustatsna yang majrur. Ya, misalkan ghaira zaidin, siwa zaidin, suwa zaidin, sawa'a zaidin. Ya, seperti itu. Wa in subiqat bi kalamin tamin, dan jika didahului kalimat yang sempurna maqrunan bin nafyin au syibhihi, yang dihubungkan dengan nafi atau yang semisalnya, jaza fiha al wajhani, boleh padanya dua bentuk, al badalu wan nasbu, badal, dan boleh pula nasab alal istisna, nasab karena sebab istisna. Jadi misalkan sebelumnya tadi kalimatnya tam dan manfi ada nafinya, boleh nanti misalnya ghaira zaidin, itu yang nasab ya, atau kalau seandainya yang sebelumnya nanti marfu ya menjadi ghairu zaidin, boleh ghairu zaidin atau ghaira zaidin, atau kalau sebagai maf'ul bih ya nanti ghaira zaidin badal dari maf'ul bih atau ghaira zaidin nasab sebagai istisna, atau kalau sebelumnya majrur ya nanti menjadi ghairi zaidin, atau nasab sebagai istisna menjadi ghaira zaidin. Ya, dua bentuk. Ini pada keadaan yang kedua tadi, kalimat yang sebelum ghair itu tam dan manfi. Jadi seperti hukum tadi mustasna dengan illa. Wa idza subiqat bi kalamin ghairi tamin, dan jika didahului oleh kalimat yang ghairu tam, yang naqis, fahiya ala hasabil awamili, maka dia sesuai dengan keadaan amilnya. Ya. Ya. Seperti tadi pembahasan yang terakhir tadi, ya, sesuai dengan keadaan amilnya. Kalau sebelumnya mengharuskan rofa, ya menjadi ghairu zaidin. Kalau sebelumnya mengharuskan nasab, ya menjadi ghaira zaidin. Kalau sebelumnya mengharuskan jar, ya menjadi ghairi zaidin. Seperti itu. Dan yang tiga kata berikutnya juga demikian ya. Berikutnya, contoh, fa idza qulta, jika engkau mengatakan qamal qaumu ghaira zaidin, orang-orang itu berdiri kecuali Zaid. Sahihun, ini benar. Ya, qamal qaumu ini tam, kemudian mujab. Maka apa? Ghaira wajib nasab. Ya. Wajib nasab ghaira. Ini. Kemudian zaidin sebagai mustafna dari ghair, dia majrur. Ya. Ini sahihun, ini benar. Wa hal yajuzu ghairu hadza? Ghairu hadzal wajhi, apakah boleh selain dari bentuk ini? La, tidak boleh. Li'annal kalama tamun mujabun, karena kalimat ini adalah tam mujab, maka ghaira wajib nasabnya. Contoh yang berikutnya, ma qamal qaumu ghairu zaidin. Ma qamal qaumu ghair zaidin. Harik ghair, berikan harakat pada ghair. Apa? Ya juzu fiha ar-raf'u 'alal badali, boleh padanya itu rafa' sebagai badal, wa nasu 'alal istisna, dan boleh pula nasab sebagai istisna. Boleh ma qamal qaumu fataqulu, sehingga kau katakan ya ma qamal qaumu ghairu zaidin, di sini ghairu sebagai badal dari al qaumu, maka dia rafa marfu ya, al qaumu marfu, ghairu marfu badal dari al qaumu, boleh demikian. Kemudian zaidin mustasnanya selalu majrur ya, wa taqulu, dan boleh pula kau mengatakan ma qamal qaumu ghaira zaidin, ghaira nasab karena sebab istisna. Boleh dua ini, milih salah satu, boleh badal boleh nasab. Ya. Ketika kalimatnya tadi apa? Tam dan manfi. Ya, ini. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan ma qoma ghairu Zaidin. Ma qoma ghairu Zaidin. Tidak berdiri kecuali Zaid. Bagaimana ini? Yajibur raf'u. Ini wajib rafa'nya. Kenapa? Li'annal kalama al-awwala naqisun. Karena kalimat yang awal itu naqis. Ma qoma. Ini naqis. Tidak tam. Karena naqis, maka ya, dia mengharuskan ada fa'ilnya yang marfu, sehingga ghairu sebagai adatul istisna dia wajib rafa, wajib marfu. Fayakunu hasabal awamili, maka dia keadaannya mengikuti amilnya tadi, wajib marfu sebagai fa'il dari qoma tersebut. Ya, ini penjelasan untuk mustasna dengan ghair dan saudara-saudaranya relatif singkat oleh Asy-Syaikh demikian. Jadi untuk ghair dan teman-temannya ini sebagai adatul istisna, hukumnya itu sama dengan hukum mustasna dengan illah. Ya, adapun mustasnanya dari ghair, yang sesudah ghair itu selalu majrur. Ini. Ini ya. Baik. Ini termasuk isim. Adapun illah itu harf. Baik. Ada yang ditanyakan hari ini? Baik. Ya. Ini dulu ya untuk malam ini, sampai ini. Kemudian pembahasan berikutnya nanti insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.